janjimu padaku yang dulu kau ucapkan untukku. Semua tak nyata. Bila kau tahu memang lupa atau memang kau sengaja mendua terhadap diriku. Mungkin kau pikirku akan menangis atau kecewa dan terluka karenamu. Sayang, bapakku dokter cinta, sakit hati putus cinta, bagiku hal biasa. Pasti dengar, kau lupa, dan setelah